الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita semua begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiat. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam rubrik Serambi Nabawi, melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Syuja' bagian yang kelima. Kitab ini ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i, yang lahir pada tahun 343 Hijriah dan meninggal pada tahun 493 Hijriah. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat yang luas untuk beliau. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, masih di dalam pembahasan kitabut taharah, yaitu tema bersuci. Pasal yang akan kita bahas hari ini adalah faslun fil istinja, pasal terkait dengan al istinja. Tentunya pernah kita dengar kata istinja. Istinja, membersihkan badan kita setelah kita buang hajat. Ya, kita buang hajat, buang air besar atau air kecil, setelahnya kita beristinja. Dan ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Jadi agama Islam telah datang dengan syariat yang sempurna. Saking sempurnanya syariat ini, bahkan perkara-perkara yang sifatnya pribadi, perkara-perkara yang sifatnya privasi, diajarkan adab-adabnya, digariskan ketentuan-ketentuannya, agar kita semua benar di dalam melaksanakannya. Di sini muallif rahimahullahu ta'ala berkata, wal-istinja'u wajibun minal bauli wal-gha'it. Beristinja adalah sesuatu yang wajib. Wajib artinya kalau ditinggalkan ya berdosa. Ya, istinja adalah sesuatu yang wajib. Para ulama ketika menjelaskan bahwa istinja adalah sesuatu yang wajib, mereka berdalil dengan hadis Ibnu Abbas yang mungkin pernah kita dengar, bahwa satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini, melewati dua kuburan. Ketika beliau melewati dua kuburan, beliau berkata, innahuma layu'adzaban. Dua orang yang ada di dalam kuburan ini sedang diazab. Salah satunya diazab karena tidak bersih ketika beristinja. Dan yang satu lagi diazab gara-gara namimah, yaitu adu domba. Dan ini ancaman. Nabi memerintahkan kita beristinja. Lalu beliau menyebutkan ancaman bagi orang yang tidak beristinja, yaitu azab kubur. Satu perintah yang diiringi dengan ancaman, itu menunjukkan wajib. Ya, jadi para ulama usulul fiqh ketika mendefinisikan wajib, salah satunya adalah ma tu'ida ala tarkihi, yaitu sesuatu yang diancam apabila ditinggalkan. Ini diancam. Orang yang tidak istinja dengan benar diancam akan mendapatkan siksa di alam kubur. Bahkan kebanyakan siksa di alam kubur disebabkan tidak bersih saat istinja. Berarti ini perintah yang diiringi dengan ancaman apabila ditinggalkan, maka menunjukkan wajib dan haram kalau ditinggalkan. Oleh karenanya di sini rahimahullah Abi Syuja' berkata, Al-Qadi Abi Syuja' berkata, wal istinja'u wajibun. Beristinja itu adalah wajib. Kalau ditinggalkan, berdosa. Para ulama menjelaskan kenapa kok hukumannya sangat berat bagi orang-orang yang tidak bersih saat beristinja, karena bersih atau tidaknya kita beristinja itu terkait erat dengan sah atau tidaknya salat kita. Ya, artinya kalau istinja kita sempurna, istinja kita benar, istinja kita baik, maka salat kita diterima. Tetapi kalau istinja kita tidak benar, tidak sempurna, tidak baik, tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Bisa menyebabkan sholat dan ibadah kita tidak diterima. Sholat misalnya atau tawaf ya. Ibadah-ibadah yang memang disyaratkan di dalamnya bersuci. Kemudian beliau rahimahullah berkata, wajibun minal bauli wal ghaib. Beristinja itu wajib, baik dikarenakan kita buang air kecil atau buang air besar. Berarti kalau kentut tidak beristinja. Ya. Kalau kentut tidak beristinja. Oleh karenanya dalam kitab yang lain, ya, dalam syarah matan Abi Syuja, kitab misalnya Kifayatul Akhyar, di sana dijelaskan menurut Imam Nawawi, bahwa beristinja setelah kentut adalah satu pelanggaran syariat. Satu bentuk berlebih-lebihan dan perbuatan bid'ah. Ya, perbuatan yang tidak ada dasarnya di dalam agama. Ya, jadi kentut ya tidak perlu beristinja. Yang beristinja adalah minal bauli wal ghaid. Baul artinya buang air kecil dan ghaid artinya adalah buang air besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Di sini beliau rahimahullah berkata, wal afdalu ay yastanjia bil ahjar thumma yutbi'uha bil ma. Kalau kita bicara istinja, kata beliau, yang paling afdal, yang paling utama, seseorang beristinja dengan ahjar, dengan batu, kemudian diikuti dengan air. Para ulama menjelaskan batu dan yang semakna dengannya, daun, atau kalau zaman kita sekarang ya tentunya sudah berkembang, ada yang namanya tisu, ya pakai tisu WC kan ada dijual ya, itu pakai tisu. Ya, jadi yang utama adalah pertama pakai sesuatu yang kering dan bisa menghilangkan najis, lalu diikuti dengan air, ini yang paling bagus. Dalilnya adalah bahwa penduduk Kuba, bukan negara, masjid Kuba, penduduk Kuba itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna ayyatathharu. Di dalam masjid Kuba itu ada orang-orang yang suka bersuci. Maka ditanyakan kepada penduduk Kuba, apa keistimewaan kalian sehingga Allah memuji, memuliakan kalian, dan menyebut kalian orang yang suka bersuci? Maka penduduk Kuba berkata, kebiasaan kami, ya, apabila kami beristinja dengan sesuatu yang kering, yang bersih, yang bisa menghilangkan najis, contohnya batu, kemudian setelah itu kami sempurnakan dengan air. Maka turunlah firman Allah, fihi rijalu yuhibbuna ayyatathharu. Di dalam masjid Kuba itu ada orang-orang yang suka bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah itu suka orang-orang yang senang bersuci. Ini jelas ma'asyiral muslimin ya. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa batu menghilangkan ainun najasah. Jadi dia menghilangkan najisnya yang terlihat. Adapun air, dia membersihkan bekasnya, baunya yang menempel, yang tidak bisa dihilangkan dengan batu atau dengan tisu, itu dihilangkannya dengan apa? Dengan air. Jelas ma'asyiral muslimin. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja rahimahullah berkata, wa yajuzu ay yaqtasira 'alal ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunqi bihinnal mahal. Diperbolehkan, boleh-boleh saja kita hanya menggunakan air. Misalnya saya tidak mau pakai tisu, saya air sajalah. Boleh. Atau kata beliau, boleh juga kita tidak menggunakan air, tetapi paling minimal ala salasati ahjarin. Paling minimal 3 buah batu atau 1 buah yang memiliki misalnya lebih dari 1 sisi yang bisa kita gunakan, itu boleh, tapi dengan syarat yunqi bihinnal mahal, yang dengannya kita bisa membersihkan tempat keluarnya najis, kotoran, ya, kita bisa membersihkannya sehingga tidak ada lagi najis atau kotoran yang tersisa, ya. Lalu bagaimana kalau sudah 3 batu tidak cukup, ya tambah batu yang 4, 5 dan dianjurkan dengan bilangan witir. Artinya 3 ke 5, 5 ke 7, itu dianjurkan dengan bilangan yang witir. Dan para ulama menyebutkan di antara syarat kita beristijmar, yaitu beristinja dengan menggunakan batu, adalah paling minimal 3. Yang kedua adalah benda tersebut bisa menghilangkan. Tanah kalau dia berupa pasir, dia kering, dia bersih. Tapi kalau mohon maaf ditempelkan, apakah bisa membersihkan? Tidak. Maka tidak bisa digunakan. Dan yang ketiga syaratnya kata para ulama, benda tersebut bukanlah benda yang dimuliakan. Misalnya jangan kita beristinja dengan apa? Buku yang berisi ilmu atau apalagi yang berisi apa namanya ilmu agama. Atau kita tidak boleh menggunakan apa, kalau dalam orang-orang Arab menjadikan khubz atau khubzun, roti yang kering, itu kan rotinya lebar-lebar. Kalau kering, dia bersih. Boleh enggak dijadikan istinja? Tidak boleh, karena dia muhtaram, karena dia dimuliakan. Jangan sampai kita menjadikan sesuatu yang berupa rizki dari Allah, berupa nikmat dari Allah, kita jadikan sebagai alat untuk beristinja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu taala berkata, "Fa idza arada al-iqtisara 'ala ahadihima fal ma'u afdal." Tapi kalau kita harus memilih menggunakan batu atau air, maka al-ma' afdal, maka air lebih utama. Ya, air lebih utama. Jadi kalau kita harus memilih salah satunya, batu atau air, ya, maka air lebih utama. Dijelaskan oleh para ulama, kenapa air itu lebih utama? Karena dia bisa menghilangkan ainun najasah, bisa menghilangkan najisnya yang terlihat, dan bisa menghilangkan bekasnya yang tidak terlihat. Jelas ya? Jadi kenapa menggunakan air itu lebih utama? Karena air bisa menghilangkan najisnya yang terlihat dan bisa membersihkan bagian yang tidak terlihat. Karena memang kalau seseorang buang air, ada yang terlihat, yaitu kotorannya terlihat. Tetapi ada bekas-bekas yang tidak terlihat dan itu bisa dibersihkan oleh apa? Air. Oleh karenanya, air lebih utama kalau memang kita ingin memilih salah satunya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kaitannya dengan istinja. Kemudian beliau berkata di sini, wa yajtanibu istiqbalal qiblati wastidbaraha fis sakhra. Yajtanibu ijtinaban. Apa itu yajtanibu? Menjauh, menghindari, ya, menghindari apa? Istiqbalal kiblah, menghadap ke kiblat. Jadi kalau kita buang hajat, hendaknya kita menghindar dari arah kiblat. Begitupun kita tidak membelakangi kiblat fis-sakhra, apabila kita sedang buang hajat di tempat yang terbuka. Tentunya ini perkara yang diperdebatkan oleh para ulama. Tetapi pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dipilih di mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya buang hajat terbagi menjadi 2. Ada buang hajat di tempat yang terbuka, misalnya kita lagi kemah, lagi camping, ya, lagi naik gunung, itu kan terbuka, tidak ada WC umum. Itu haram atau wajib kita memalingkan wajah kita dari kiblat. Jangan sampai kita menghadap atau membelakangi kiblat. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih, ya, hadis terkenal, hadis Abu Ayyub Al-Ansari, di mana disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha." Kalau kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat dan jangan pula kalian membelakangi kiblat. Para ulama berbeda pendapat. Kenapa sih tidak boleh menghadap kiblat? Kenapa tidak boleh membelakangi kiblat? Ada yang mengatakan bahwa kalau di tempat yang terbuka barangkali ada jin yang muslim yang sedang salat atau ada malaikat dan lain sebagainya. Tetapi penjelasan yang lebih kuat menurut Imam An-Nawawi, kenapa tidak boleh kita menghadap kiblat? Karena kiblat adalah arah yang paling mulia. Maka kita harus memuliakannya. Jadi kita tidak menghadap kiblat saat buang hajat sebagai bentuk tasyrifan, sebagai bentuk memuliakan arah kiblat. Karena kiblat adalah arah yang paling baik. Arah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan arah melaksanakan sholat. Oleh karenanya kata Imam An-Nawawi, kita tidak menghadap arah kiblat sebagai bentuk memuliakan atau menghormati arah kiblat. Nah, ini alasannya. Lalu bagaimana seandainya kita tidak buang hajat di tempat yang terbuka, tapi kita buang hajatnya di ruangan, di rumah, yang memang ada bangunannya, ada atapnya, ada tembok, dan lain sebagainya, itu di mazhab Imam Syafi'i tidak masalah. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an, beliau bercerita, satu ketika aku naik ke atas rumah Hafsah. Hafsah berarti saudara, ya, saudaranya Ibnu Umar, Hafsah. Lalu tidak sengaja beliau melihat Rasulullah menunaikan hajatnya membelakangi kiblat. Ya. Artinya para ulama menjelaskan ini adalah dalil kalau memang kita di dalam ruangan, di tempat yang tertutup, maka tidak masalah kita menghadap atau membelakangi kiblat. Walaupun ini masalah khilafiyah. Sebagian mengatakan tetap tidak boleh. Ya, adapun yang dilakukan oleh Nabi itu kekhususan. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ada lagi yang mengatakan yang dilakukan oleh Nabi itu membelakangi. Artinya kalau di dalam ruangan boleh membelakangi tapi tidak boleh menghadap. Nah, itu pendapat sebagian ulama. Ya. Dan ada yang berpendapat sebagaimana pendapat di mazhab Imam Syafi'i, yaitu merinci antara di luar ruangan dan dalam ruangan. Tentunya lebih hati-hati, ya, lebih hati-hati kalau seandainya Allah memberikan kita ke lapangan, membangun rumah, hendaknya jangan kita bangun arah WC itu menghadap kiblat atau membelakangi. Itu lebih selamat. Ya, lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati kita tidak melakukan hal itu. Ya, ini lebih sempurna, lebih selamat. Walaupun memang telah terjadi perdebatan di kalangan para ulama antara yang mengharamkannya secara mutlak atau yang mengharamkannya secara khusus kalau di lapangan, tidak di ruangan, atau pendapat yang ketiga mengatakan kalau di ruangan boleh membelakangi, tidak boleh menghadap, ya. Dan saya rasa pendapat kita ambil yang lebih hati-hati lebih utama. Artinya kalau memang terlanjur dibangun, ya Allah alam bisawab, tidak masalah, ya, karena sebagian ulama berpendapat tidak masalah kalau di dalam ruangan. Tapi kalau belum dibangun, ya kita ambil pendapat yang lebih hati-hati. Jangan kita membangun WC tempat buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Kemudian beliau berkata di sini, wa yajtanibu al-baula wal-ghaita fil ma'ir rakid وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب. Kalau sebelumnya kan yajtanibu istiqbal al-kiblah. Kalau kita buang hajat, kita jangan menghadap kiblat. Ya, buang hajat di tempat yang terbuka, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dan itu hukumnya wajib. Kalau dilakukan itu perbuatan yang haram. Tapi di poin yang selanjutnya, ini perkara yang sifatnya makruh di dalam mazhab Imam Syafi'i, makruh. Artinya, kalau makruh itu ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Apa itu? Yajtanibul baula wal ghaita fil ma'ir raqit. Kita harus menghindari perbuatan buang air kecil atau buang air besar di air yang tidak mengalir. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan hal itu. Walaupun nanti perdebatan di antara para ulama apakah itu haram, apakah itu makruh. Kalau haram tentunya ada konsekuensi dosa. Ya haram ada konsekuensi dosa. Kalau makruh tidak ada konsekuensi dosa. Tapi kalau ditinggalkan karena Allah dapat pahala. Ya. Nah, di sini beliau berkata, yajtanibul baula. Hendaknya seorang yang hendak buang hajat menghindari perbuatan al-baula, buang air kecil, wal-ga'ita, buang air besar, fil ma'ir rakit, di air yang tidak mengalir. Dalilnya ma'asirul muslimin adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam yang lima. Nabi SAW bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yagtasilu fihi. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian, kata Nabi, yabul, apa itu yabul? Buang air kecil di air yang daim, yang diam, yang tidak berjalan, yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di air tersebut. Ini di mazhab Imam Syafi'i larangannya sifatnya makruh. Walaupun nanti air itu ada dua, ada yang banyak, yang sudah kita bahas sebelumnya ya, ada air yang banyak lebih dari dua kulah, ada air yang sedikit. Konsekuensi hukumnya beda. Kalau air yang sedikit terkena najis, walaupun tidak ada perubahan, dia menjadi najis. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad, إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثِ. Apabila air lebih dari dua kulah, maka dia tidak bisa jadi najis. Berarti kalau kurang dari dua kulah, dia jadi najis. Makanya Nabi melarang kita untuk mandi di air yang diam. Nyemplung, tidak boleh. Misalnya ada air yang tidak mengalir, yang sedikit. Kita nyemplung, tidak boleh. Tapi ambil, kata Abu Hurairah, pakai gayung. Nah, para ulama Syafi'iyah berkata, larangan ini, larangan dari Nabi tidak boleh mandi besar di air yang diam, menunjukkan bahwa kalau kita menggunakannya untuk hadas, sedangkan dia adalah kurang dari dua kulah, itu bisa menghilangkan kesucian air tersebut. Dan kalau tidak menghilangkan kesucian, untuk apa dilarang? Itu dijelaskan oleh para ulama begitu. Nah, poin kita sekarang adalah tidak boleh juga kita buang air besar, buang air kecil, di air yang diam, tidak mengalir. Lalu bagaimana kalau airnya banyak? Para ulama mengatakan mau sedikit, mau banyak, dilarang. Hanya saja kalau sedikit tentu larangannya lebih keras. Larangannya lebih keras. Ya. Apa hikmahnya? Ya mengotori. Tapi kan kalau airnya banyak tidak kotor. Ya menzalimi orang lain. Anda menzalimi orang lain. Iya, airnya banyak, tapi orang kalau sudah melihat air itu dikencingi, apakah dia masih mau memakai air tersebut? Tidak. Jelas ya? Jadi baik airnya sedikit ataupun airnya banyak, tetap tidak boleh kita buang hajat, buang air kecil di air tersebut. Nah, ini kebiasaan jelek ya. Apalagi kalau musim liburan. Itu kolam renang penuh ratusan orang. Di dalam satu kolam renang. Dan semuanya kalau disensus, ya bisa dikatakan 99% buang hajat di situ. Ya, tidak sehat. Walaupun airnya banyak. Tetapi perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sesuatu yang dilarang itu menunjukkan ada mafsadat, ada bahaya besar yang akan menimpa kita kalau kita masih berani melanggarnya. Kemudian begitupun dilarang makruh kita buang hajat tahta syajaratil musmirah, di bawah pohon yang berbuah. Ya, di bawah pohon yang berbuah. Ini berdasarkan hadis, nanti akan kita baca hadisnya. Tidak boleh. Ya, karena buang air kecil itu najis, kotoran. Ya. Dan sedangkan itu adalah makanan yang dimakan oleh manusia, maka tidak boleh kita mengotori sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa buah-buahan dan lain sebagainya. Begitupun dimakruhkan kita buang hajat fit tariq, di jalan yang biasa dilewati oleh manusia. Ini kezaliman. Kalau ada orang yang buang hajat di jalan, ya, kadang dekat halte, di rumah kosong, kadang kita jalan di terminal itu, ya, di sampingnya terasa bau pesing yang luar biasa. Ini zalim, berdosa kalau dia menjadikan itu sebagai satu hal yang biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Begitupun kita dilarang secara syariat buang hajat di lubang, ya, di lubang. Di sini dijelaskan bahwa dalam hadis Qatadah ibni Abdullah ibni Surjus disebutkan bahwa Nabi SAW melarang buang hajat, buang air kecil di lubang. Ya, qalu li Qatadah, maka mereka bertanya kepada Qatadah, kenapa dimakruhkan buang hajat di lubang? Yuqal, dikatakan innaha masakinul jin, itu adalah tempatnya jin. Selain jin tentunya ada hewan seperti ular, kalajengking dan lain sebagainya, maka kita dimakruhkan untuk buang hajat di mana? Di lubang, ya. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Hakim rahimahumullahu jami'an. Kemudian poin selanjutnya, wala yatakallamu 'alal bauli wal gha'id. Janganlah berbicara saat kita buang air kecil atau buang air besar. Ah, itu dilarang, ya, di antara adabnya. Oleh karenanya dalam riwayat yang sahih, ya, riwayat Imam yang 5, bahwa telah lewat seorang laki-laki saat Nabi sedang menunaikan hajatnya, kemudian dia mengucapkan salam, Nabi diam saja tidak menjawab. Karena memang dilarang berbicara, dimakruhkan berbicara. Sebagian kaum muslimin malah berbincang saat buang hajat. Khususnya di kampung-kampung itu, ya, di kali. Berbaris di pinggir-pinggir kali sambil merokok, sambil berbincang. Nah, ini bertentangan dengan aturan syariat. Ya, di antara aturan syariat tidak boleh saling melihat kemaluan misalnya. Apalagi terbuka terlihat oleh manusia. Ya, ini tentunya bertentangan dengan adab-adab Islam. Lalu di sini ada poin, dan dimakruhkan yastaqbilus syams wal qamar, dimakruhkan buang hajat menghadap matahari dan bulan, dan tetapi membelakanginya tidak masalah. Tapi pendapat ini lemah. Tidak ada dalil yang sahih yang melarang kita buang hajat menghadap matahari dan bulan. Tidak ada larangannya. Ya, tidak ada sama sekali dalil yang sahih. Maka kita tidak mengambil pendapat ini. Dan yang terakhir, wala yastanji biyaminihi, dan tidak boleh beristinja dengan tangan kanannya, karena Nabi melarang beristinja dengan tangan kanannya. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live, Niaga TV, dan Robani TV.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya, dalam hadisnya dikatakan idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, janganlah kalian buang air kecil, buang air besar menghadap kiblat. Tetapi arahkan diri kalian ke arah timur atau ke arah barat. Kalau kita arahkan diri kita ke arah timur, kita membelakangi kiblat. Kalau kita arahkan diri kita ke arah barat, kita malah menghadap kiblat. Lalu bagaimana? Tentunya hadis ini memiliki konteks ya. Konteksnya adalah di kota Madinah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini. Ya, artinya Nabi menyampaikannya kepada orang Madinah. Ya, maka dalam kasus ini yang kita ambil adalah larangan menghadap kiblatnya, itu yang kita ambil. Ya, yang kita ambil sebagai hukum adalah larangan menghadap kiblatnya. Adapun perintah syarriqu aw gharribu itu kaitannya dengan apa namanya irsyad, sebagai apa? Penjelasan Nabi, karena kalian adalah penduduk Madinah, maka arahkanlah diri kalian ke arah timur dan barat. Maka kalau di Indonesia, maka arahkanlah ke arah selatan atau utara, karena konteksnya begitu. Ya. Jadi konteksnya adalah penduduk Madinah. Ya, jadi kita kembalikan kepada konteks dari hadis tersebut. Allah alam bissawab. Ada Abu Yusuf di Jambi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Abu Yusuf. Ini alhamdulillah masalah istinja ini Ustaz. Yeah. Bagaimana kita dengan istinja itu menggunakan daun Ustaz? Kadang yeah. Kita gak ketemukan yaitu batu atau air, di situ ada daun. Bagaimana dengan menggunakan daun tersebut? Baik. Kadang-kadang kita ada menggunakan daun pisang atau daun jenis daun ubi yang kering gitu Ustaz. Baik, itu saja. Bagaimana juga Ustaz, kalau kita dalam perjalanan kita enggak tahu arah kiblatnya di mana gitu Ustaz. Ada kita bagaimana untuk melaksanakan istinja tersebut Ustaz? Baik. Itu saja Bapak. Ya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya. Tentunya kata para ulama ya, kalau kita baca dalam penjelasan kitab Matan Abi Syuja, insyaallah nanti selesai Matan Abi Syuja kita akan bahas kitab yang lebih luas yaitu Kifayatul Akhyar ya, yang ada di hadapan kita yaitu kitab Kifayatul Akhyar. Insyaallah akan lebih luas lagi membahas tentang misalnya yang semisal dengan batu, selama itu tidak dilarang boleh. Yang dilarangkan tentunya sesuatu yang muhtaram, yang memiliki kemuliaan. Makanan ya tidak boleh, roti tidak boleh. Tetapi sesuatu yang biasa seperti daun atau batang pohon ya itu tidak masalah ya. Oleh karenanya para ulama ketika menjelaskan bolehnya beristinja dengan ahjar, bithalathati ahjar, dengan tiga batu, mereka kiaskan kepada benda-benda yang memiliki sifat membersihkan selain daripada batu ya, misalnya genting, pecahan genting atau batang pohon yang mungkin kita gunakan, atau daun, baik daun yang basah atau daun yang kering. Ya kenapa dikatakan daun kering? Karena dia lebih bagus ketika mengangkat najisnya daripada daun yang basah. Karena apa? Daun yang kering. Ya, artinya boleh selama dia suci. Tidak ada daun kering yang sudah daun basah. Ya, yang pasti yang kering yang bisa untuk menghilangkan najis dan dia bukan sesuatu yang dimuliakan. Ya, bukan ilmu pengetahuan atau hadis, nauzubillah ya, bisa murtad kalau kita melakukan hal itu. Quran misalnya kan ini bisa dihukumi sebagai orang yang murtad ya kalau melakukan hal itu. Allah alam bisab. Yang kedua, masalah kiblat, tentunya ketika kita berada di satu tempat yang kita tidak tahu arah kiblat, banyak hal yang bisa kita lakukan. Bisa bertanya kepada penduduk setempat mana arah kiblat. Bisa melihat posisi kuburan, kalau memang mayoritasnya di situ kaum muslimin, lihat arah penguburan ya, karena kalau kita sudah lihat arah kuburan ya kita bisa menentukan ke arah mana. Lalu bisa juga kalau kita secara umum di Indonesia bisa melihat posisi matahari, kalau matahari sudah zawal sudah tergelincir ke arah barat, maka kita bisa menentukan waktu arah sholat ya. Itu bisa kita, yang repot ya kalau malam hari. Tentunya kalau malam hari, kalau kita memang seorang yang biasa berlayar, biasa di laut, kita pun tahu ini bintang apa, ini bintang fulan, dia selalu di bulan ini ada di timur atau di barat, itu bisa. Atau kita pakai kompas, atau kalau sekarang pakai handphone dan lain sebagainya. Tetapi berusaha dulu. Kalau sudah berusaha, ternyata esok hari kita yakin bahwa tadi malam salah, tidak masalah, diampuni. Tapi kalau tidak berusaha, langsung kita sholat, ini dijelaskan oleh para ulama, ini bisa sampai kepada taraf, dia harus mengulang sholatnya. Tapi kalau dia sudah berusaha, lalu dia salah, maka tidak masalah. Ya, dia tidak masalah, tidak perlu dia mengulang sholatnya. Allah alam bisawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dibenarkan bagi seorang anak tidak menghadiri acara tahlilan ayahnya, padahal rumah sang anak berhadapan dengan rumah orang tua, dan sang anak tetap membuka tokonya saat acara berlangsung, syukron? Allah alam bisawab ya. Jadi tentunya perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum asalnya kita tidak melakukannya. Tidak diperintahkan oleh Al-Quran, tidak diperintahkan oleh As-Sunnah, tidak ada teladan dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, bahkan tidak kita temukan dalam kitab-kitab, misalnya kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, atau murid-murid mereka seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, dan para ulama, kita tidak menemukannya. Lebih kepada apa namanya istilahnya asimilasi budaya ya, percampuran antara syariat dengan budaya, lebih kepada hal itu. Oleh karenanya hukum asalnya dalam kondisi yang normal kita tidak melakukan hal-hal tersebut. Walaupun ada kondisi-kondisi di mana apa namanya kekhawatiran akan fitnah yang besar, kekhawatiran akan apa namanya perpecahan dan lain sebagainya, ya kita tinggal disiasati saja menurut saya. Artinya misalnya kita datang sebelumnya, lalu kita pulang lebih cepat. Tetapi jangan sampai kita menimbulkan fitnah. Apa contohnya menimbulkan fitnah? Mereka sedang berkumpul, kita buka toko. Nah, ini bisa menjadi fitnah yang buruk. Ya, ini bisa menjadi apa, fitnah yang buruk. Karena terkadang ada perbuatan yang mungkar, perbuatan yang jelek, yang harus bijak kita sikapi. Harus bijak kita sikapi. Ya. Bukan malah kita apa namanya menunjukkan apa namanya hal yang malah bisa menyebabkan berbahaya. Ya, oleh karenanya Nabi Muhammad bahkan pernah ada orang yang meminta izin untuk berzina. Apakah beliau langsung mencela, menghina? Tidak. Nabi malah berkata, bagaimana pendapatmu seandainya ibumu dizinahi? Kamu suka? Tidak ya Rasulullah. Begitupun orang lain tidak suka ibunya dizinahi. Kalau kamu punya anak perempuan, anakmu dizinahi, kamu suka? Tidak ya Rasulullah. Sama, orang juga tidak suka anaknya dizinahi. Akhirnya dia menerima. Kita perhatikan bagaimana Nabi mengubah kemungkaran. Ada seorang Arab Badui kencing di pojokan masjid. Para sahabat sudah geram, sudah marah. Tapi Nabi berkata, biarkan dia menyempurnakan kencingnya. Lalu Nabi datang memerintahkan untuk disiram dengan ember, satu ember air. Artinya kita harus belajar, ternyata ingkarul mungkar itu pun kembali kepada qadral istita'ah, kembali kepada kadar kemampuan kita, sejauh mana mafsadat, maslahat yang akan muncul, ini harus kita pertimbangkan. Jangan tadi malah kita buka toko misalnya di seberang berhadapan-hadapan sedang ada acara, seandainya kita tidak ikut pun akan ada masalah. Lalu bagaimana jadinya kalau kita tidak ikut plus kita buka toko kita, padahal itu orang tua kita yang meninggal misalnya. Tentunya ini akan mendatangkan fitnah yang besar. Oleh karenanya hendaknya kita bisa lebih bijak dalam hal ini. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Afifa dari Mersam, Jambi. Apa yang dimaksud dengan ahlur riwayah dan dirayah? Ahlur riwayah dan dirayah. Ya, orang-orang yang ahlul hadis, ada di antara mereka yang ahlul hadis, ahli dalam meriwayatkan jalur-jalur hadis dengan sanadnya, dengan masalah-masalah yang muncul di dalamnya, dan ada yang ahli dalam masalah istimbatul ahkam, yaitu mengambil hukum dari matan, dari teks hadis, ya. Jadi ada ahlul hadis, ada ahlul fiqh, ada ahlul hadis, ada ahlul fiqh. Ya, ahlul hadis ya tentunya yang mengetahui keadaan hadis dari sisi periwayatnya, dari sisi sanadnya. Ada ahlul fiqh. Ahlul fiqh ini ya terkadang mereka hanya lebih konsen kepada istimbatul ahkam dan tidak terlalu tidak memiliki kemampuan yang seperti ahlul hadis di dalam meneliti kualitas satu hadis. Walaupun pada akhirnya datang Imam Syafi'i yang menggabungkan dua hal ini, yaitu beliau menjadi ahlul hadis di waktu yang sama beliau adalah ahli fikih. Ya, ini Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Begitupun Imam Ahmad dan para ulama sebenarnya semuanya adalah orang-orang yang ahli dalam kedua hal itu. Walaupun nanti ada bagian di mana mereka sangat menonjol, seperti Imam Abu Hanifah sangat menonjol dalam masalah istimbat, ya, kias, ya, Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita buang air besar pakai baju, terus baju kita pakai sholat, apa itu boleh? Tidak masalah. Selama bajunya tidak terkena najis, tidak masalah. Ya, selama baju yang kita pakai untuk buang air besar dan buang air kecil tidak terkena najis, maka tidak masalah digunakan untuk sholat. Allah alam bissawab. Ada penanya dari Pekanbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silahkan, Bapak. Ustaz, saya Matias di Pekanbaru. Barakallah, Pak Matias. Saya mau nanya, seorang wanita meninggal. Iya. Setelah ditelusuri, wanita itu janda tanpa anak. Setelah ditelusuri, iya, ada beliau punya uang dan disimpan. Sebelum meninggal pesan. Jadi beliau pesan ke keponakannya wanita juga. Keponakannya berpesan kepada keponakannya. Ya, jadi beliau ini janda, tidak punya anak. Yang meninggal ini janda, tidak punya anak tadinya. Beliau banyak tinggal di rumah ponakannya. Ngurus anak ponakan. Jadi itu beliau. Meninggal, ditelusuri oleh ahli waris, ternyata beliau meninggalkan uang. Yeah. Total uang telah dikurangi biaya pemakaman 34 juta. Tapi sebelum meninggal, almarhum rahimullah meninggalkan pesan agar membelikan emas untuk anak keponakannya tadi atau cucunya. 5 gram. Nah, itu sebelum meninggal. Yeah. Meninggal itu dijadikan, maksud saya itu apakah itu sah? Apakah beliau punya ahli waris, misalnya saudara laki-laki, saudara perempuan? Punya ahli waris, tapi beliau tidak tinggal di rumah ahli waris. Baik. Di rumah ponaknya. Baik, nah, itu saja, Bapak. Tahu kan ada wasiat. Nah, mungkin Pak Ustaz bisa jelaskan lebih detail hibah apa, wasiat apa, dan apakah pesan tadi itu sah. Baik, itu saja, Bapak. Nah, sementara itu, Pak Ustaz. Besok-besok lagi, Pak Ustaz. Matias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab, ya. Tentunya kalau masih ada saudara, mereka adalah kerabat yang paling dekat yang nantinya akan mendapatkan warisan. Kalau warisannya adalah 34 juta setelah dikurangi pengurusan jenazah, maka ahli warisnya berhak atas yang tersisa setelah dikurangi apa tadi biaya pengurusan jenazah. Lalu di dalamnya ada wasiat kepada yang bukan ahli waris, ya, atau kalaupun ahli waris dia jauh, misalnya dia tidak akan dapat. Apa wasiatnya? 5 gram emas, Ya, boleh tidak berwasiat atas harta? Boleh. Tetapi dengan syarat jangan sampai wasiat itu menzalimi ahli waris. Caranya bagaimana? Tidak boleh dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Hadisnya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa Nabi mengunjunginya saat sakit, maka Sa'ad berkata, ya Rasulullah, aku hendak menginfakkan seluruh hartaku, maka Nabi melarangnya. Lalu Sa'ad berkata setengahnya, Nabi pun melarangnya. Lalu Sa'ad berkata sepertiganya, maka Nabi berkata, ats-tsulutsu wa ats-tsulutsu katsir. Ya sudah, wasiatkan saja sepertiga, tapi sepertiga itu pun masih terlalu banyak. Sepertiga masih terlalu banyak. Artinya kalau 34 juta, lalu ada wasiat 5 gram emas, kalau sekarang harga emas itu adalah misalnya taruhlah 900 ribu, maka 9 dikali 5. Ya, 9 dikali 5 gram ya. Berarti berapa itu? 9 dikali 5 ya 45. Ya 4.500.000 kurang lebih. 4.500.000. Maka ini kalau kita hitung dari 35 juta sampai tidak sepertiga, tidak. Sepertiganya itu kalau 30 juta saja itu sepertiganya 10 juta. Ya sepertiganya 10 juta. Wasiat, tentunya kalau ahli waris tidak ada wasiat ya. Rasulullah bersabda, la wasiyata liwarithin. Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu, kata Nabi. Allah telah menentukan orang yang berhak itu bilangan warisnya. Sudah ditentukan. La wasiyata liwarith. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Tapi kalau dia bukan ahli waris, lalu dia mendapatkan wasiat dan tidak lebih dari sepertiga, laksanakan. Allah alam bishawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah boleh merutinkan bersedekah di hari Jumat? Jazakallahu khairan. Allah alam bishawab ya. Hukum asalnya tidak masalah kita merutinkan satu kebiasaan. Ya, artinya kita membiasakan diri, misalnya kalau di apa di masjid ketika khutbah Jumat. Membiasakan ada apa namanya keropak atau apa, lalu kita bersedekah. Tidak ada larangan. Hari Jumat adalah hari yang baik. Ya, bahkan setiap hari hendaknya kita membiasakan diri berinfak. Dalam hadis dikatakan, apabila idza asbaha ibnu Adam, apabila anak Adam memasuki waktu pagi, maka datanglah dua malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, berikanlah Allahumma a'ti munfiqan salafan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak balasan yang lebih baik. Malaikat yang lain berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang yang menahan untuk tidak bersedekah agar hilang hartanya. Nah, ini enggak ada masalah, itu setiap hari. Dan kalau kita khususkan hari Jumat karena dia hari yang diberkahi, karena dia hari yang baik, lalu kita bersedekah setiap hari Jumat, tidak ada halangan, tidak ada masalah di situ. Allah alam bissawab. Ada penelpon kita dari Nusa Tenggara Timur, ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ibu Alwiyah dari NTT. Ya. Masya Allah. Silahkan Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara Ibu tolong dikeraskan. Iya. Ini Ustaz, saya mau tanya. Ini Iya. Karena saya dulu tuh saya tidak pernah dengar bahwa ini dari ulama, dari dai-dai mereka, dari ustaz-ustaz mereka itu kan bilang sholat itu. Kok sekarang saya dengar tuh sholat bisa digantikan. Iya Ibu. Baik, sepertinya terputus ya. Halo? Ibu Alwiyah, konsentrasi dengan teleponnya saja. Oh, putus ya. Masya Allah, qadarullah. Ibu fokus dengan teleponnya saja. Terputus, Masya Allah. Qadarullah, kita belum sampai mendengar pertanyaan dari Ibu Alwiyah di Nusa Tenggara Timur ya. Ini pertama kali ada penelepon dari Nusa Tenggara Timur. Bisa dicoba lagi Ibu Aluya. Baik, kita ke pesan singkat. Apakah masih ada? Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Matias lagi Pak. Pak Martias, silakan Bapak di... Hibah dan wasiat tadi. Baik. Pak Ustaz kan mengatakan wasiat itu boleh. Iya. Yeah. Kurang dari sepertiga. Iya. Yeah. Yang saya baca di UFIT di itu, saya baca-baca. Kalau wasiat itu kan harus ada tertulis. Atau minimal ada saksi. Saksi ahli waris. Iya. Nah, kalau hibah itu tidak boleh ditunda. Itu yang pengetahuan saya. Hibah saya tidak boleh? Hibah itu boleh dilakukan sama dengan dia juga nilainya tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Tapi hibah itu tidak boleh ditunda. Artinya tidak boleh ketika sudah meninggal. Ketika sudah meninggal, larinya ke wasiat. Tapi kalau wasiat itu minimal tertulis atau ada saksi dua orang ahli waris. Nah ini saya mau klarifikasi aja Pak Ustaz supaya kami bertindak tidak salah. Yeah. Lebih detail Pak Ustaz supaya juga yang lain ikhwan yang lain bisa tahu karena ini masalah ini akan muncul terus saya kira. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tadi kalau hibah tidak masalah hibah ya, selama adil. Kalau itu kaitannya dengan anak-anak keturunan ya harus adil. Artinya kalau yang satu diberikan harta harus diberikan juga kepada yang lain. Itu kalau kaitannya dengan hibah. Artinya hibah untuk ahli waris. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi ingin mempersaksikan pemberian untuk anaknya, maka Nabi berkata, apakah engkau berikan juga untuk anak yang lain? Maka sahabat itu berkata, tidak. Maka Rasulullah berkata, cari saja saksi yang lain. Aku tidak bersaksi untuk sesuatu yang zalim. Artinya kalau hibah semasa hidup tidak masalah. Nah, itu rumah yang di sana untuk kamu, nak. Kamu, fulanah, rumah yang di sana untuk kamu, terus dibagi semua. Ya, maka yang tersisa itulah ahli waris. Itulah warisan. Adapun yang sudah dihibahkan, walaupun nanti para ulama berbincang lagi, apakah hibah itu disyaratkan di zakari mislu hazil unsayain, laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan, pendapat yang paling kuat, iya, tetap disyaratkan. Tujuannya agar tidak ada bentuk di mana seseorang lari dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Lalu kalau wasiat, apakah diwajibkan atau diharuskan untuk ditulis? Wallahu a'lam bishawab, tidak wajib. Ya, yang saya tahu tidak wajib, artinya tidak harus ditulis. Ya, walaupun memang Allah alam bisab, ya, saya cenderung mengatakan itu tidak wajib yang saya ketahui. Sama seperti menulis hutang itu sifatnya tidak wajib. Menulis hutang dianjurkan, disunnahkan kita menulis hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin idza ajalin musamma faktubu, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan transaksi utang piutang maka ditulislah. Tapi para ulama menjelaskan menulisnya sifatnya adalah sunnah dianjurkan. Begitupun wasiat, hukum asalnya sunnah dan dianjurkan untuk ditulis. Tetapi kalau wasiatnya adalah wasiat secara lisan, ya, lalu dia adalah orang yang ada saksi, tadi dikatakan ada saksi yang mengetahuinya, maka hukum asalnya ya dilaksanakan. Lalu bagaimana kalau seandainya wasiat itu tidak ada saksinya? Ini mungkin yang menjadi permasalahan ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau memang apalagi beliau tidak memiliki anak keturunan, lalu selama ini yang mengurusnya adalah keponakannya itu, dan jumlahnya pun saya rasa adalah jumlah yang logis ya. Artinya bukan jumlah orang, bukan jumlah yang bisa kita perkirakan bahwa itu adalah usaha menguasai harta. Artinya kalau hanya mohon maaf meminta 5 gram dari jumlah yang besar dan itu dikatakan sebagai wasiat, ya hukum asalnya, hukum asal seorang muslim dia jujur, hukum asal seorang muslim dia jujur, dan hukum asalnya kita tidak boleh menuduh dia berbohong kecuali kita memiliki bukti, memiliki apa namanya bukti alasan yang kuat, baik itu secara syariat atau secara bukti bahwa dia berbohong. Tetapi kalau tidak ada alasan, maka hukum asalnya kita menerima kesaksian seorang muslim. Allah alam bisawab. Walaupun ini perlu ditanyakan lagi ke ustaz atau para ulama yang memiliki ilmu yang luas. Allah alam bisawab ya. Baik, ma'asyiral muslimin, tentunya kami mengumumkan kepada para pemirsa di rumah ya, bahwa kedepannya dan sudah dimulai tentunya bahwa Niaga TV akan terhitung bulan Juli seluruh TV dan akan dipindahkan ke apa namanya ke satelit Telkomsat. Ya, satelit Telkomsat. Oleh karenanya para pemirsa untuk bisa searching pada apa namanya decoder MP4 ya, dan di sana akan menemukan TV-TV Islam termasuk TV Mekah Madinah dan juga TV Islam lainnya termasuk di dalamnya TV Niaga TV dengan kualitas gambar yang mudah-mudahan lebih jelas, lebih tajam. Dan untuk informasi bisa menghubungi 0813-2969-5359. Jadi tidak lagi di satelit Palapa ya, terhitung bulan Juli tadi ya, terhitung bulan Juli. Allah alam bisawab. Oh, mulai sekarang ya, sudah mulai sekarang tidak lagi di satelit Palapa, tetapi di satelit Telkomsat tadi ya. Baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan istiqomah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.